Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami kesyirikan dan tauhid dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarah Asy-Syekh bin Baz rahimahumullahu taala. Inilah pertemuan kedua, kita masih di mukaddimah, di mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tafadhal, dibaca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه التعليق فإذا عرف طيب. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam ketahuilah arsyadakallah, semoga Allah membimbing anda li ta'atihi, untuk senantiasa taat kepadanya. Di sini doa dari Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, doa yang agung, doa yang dahsyat, yang diperuntukkan kepada siapa saja dari kalangan pembelajar yang membaca buku beliau, mempelajari buku beliau, mendengar, mengkaji buku beliau ini. Ya, dan seluruh kaum muslimin, beliau menyatakan annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah yang sering Allah sebutkan di Al-Qur'an, millah Ibrahim itu adalah hanifiyah, itu adalah millah Ibrahim. Apa itu? Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, itu anda beribadah pada Allah semata dengan memurnikan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-hanifiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, hanya untuknya. Na'am barakallahu fik. Kemudian kata Syekh di sini, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka liibadatihi, apabila anda telah mengetahui bahwa Allah menciptakan anda untuk beribadah kepadanya, fa'alam annal ibadata la tusamma ibadatan, maka ketahuilah ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah illa ma'at tauhid, kecuali jika disertai tauhid, adanya pengesaan Allah dalam ibadah dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat tidaklah disebut sebagai sholat, melainkan dia harus disertai bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat, apabila syirik masuk dalam ibadah, maka rusaklah ibadah tersebut, rusaklah akidah. Kal hadas idza ahdats idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas apabila dia masuk ke taharah, batalah taharah tersebut. Fa idza arafta anna syirka idza khalat al ibadata afsadaha, apabila Anda telah mengetahui bahwasanya kesyirikan jika dia mencampuri ibadah, maka kesyirikan tersebut merusak ibadah tadi. Wa ahbatal amala, membatalkan amal, jadilah amal ibadah tersebut tidak diterima. Wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar, dan jadilah pelakunya orang-orang yang melakukan kesyirikan tadi, dia menjadi orang yang kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalik, maka Anda mengetahui bahwasanya hal yang paling urgen yang mesti Anda ketahui adalah mengetahui perkara ini. La'allallaha ayukhallisaka wa yujannibuka wa yujannibaka min hadhihi syabakah, maka semoga Allah SWT membebaskan Anda, menyelamatkan Anda dari jerat-jerat ini. Wahia asyirku billah, yaitu kesyirikan, jerat-jerat syirik. Alladzi qala ta'ala fih, yang Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida, yaitu dengan mengenal, mengetahui, mempelajari empat kaidah. Dzakaraha dzakarahullahu ta'ala fi kitabih, yang Allah sebutkan di kitabnya. Maka landasan dari kitab Al-Qaidul Arba ini hakikatnya adalah Al-Quran dan hadis. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya menyimpulkannya, kemudian membuatnya menjadi bagan yang mudah dipahami dalam bentuk kaidah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Taibar kalafikum. Tafadhal, dibaca penjelasan dari Syekh bin Bas. Qala fadilatu Syekhil Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazin rahimahullahu ta'ala at-ta'liq. Fa idza 'arafa al-mu'minu anna at-tauhida idza dakhalahu asy-syirku afsadahu kama yufsidu al-hadatsu at-taharata, 'arafa annahu la budda min ma'rifati at-tauhidi 'ala haqiqatihi wasy-syirku 'ala haqiqatihi hatta la yaqa'a fi asy-syirki fayubtilu tauhidahu wa dinahu fayabtulu tauhiduhu wa dinuhu li'anna at-tauhida huwa dinullahi wa huwa al-islamu wa huwa al-huda fa idza fa'ala shay'an min anwa'i syirki batala hadha al-islamu wa batala hadha ad-dinu ka an yad'a al-amwata wa yastaghitha bihim wa yasubba ad-din wa yasubba Allah wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallama ويستهزئ بالله ورسوله ويستهزئ بالدين ويعتقد حل ما حرم الله ويعتقد حل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وأشباهها كالزنا وأشباهه. طيب حسبك cukup. نعم. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fa'idha arafal mu'minu, apabila seorang mu'min mengetahui anna tauhida, bahwasanya tauhid, idha dakholahu asyirku absadahu, apabila syirik masuk ke dalam ibadah atau masuk ke dalam tauhid, maka syirik ini merusak tauhid. Kama yufsidu al-hadatsu at-taharata, sebagaimana hadas merusak toharoh. Seorang telah bersuci, mandi junub, ya, lengkap dengan wudu sunnahnya di situ, terpenuhi dua rukunnya dalam mandi junubnya. Kemudian dia pun melakukan wudu sunnah, terpenuhi juga rukun wudunya, dan dia siap melaksanakan ibadah yang diwajibkan untuk toharoh, semisal sholat, tawaf, ya, dan yang lainnya. Tiba-tiba dia terkena hadas, ya, maka serta merta toharohnya pun menjadi batal dan tidak ternilai apa yang telah dia lakukan tadi berupa toharoh dari mandi, wudu dan yang lainnya. Demikian pula dengan kesyirikan yang muncul dari seorang hamba. Ketika sang hamba dia lahir dalam keadaan fitrah, dia beribadah kepada Allah, puluhan tahun dia beribadah, kemudian di penghujung hidupnya dia berbuat syirik, ya dan billah, maka syirik tadi menghancurkan, meleburkan, memusnahkan semua amalnya. Allah puji para nabi, namun Allah tutup pujian tersebut dengan menyatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. La in asyraku, seandainya berbuat syirik, Allah ancam, maka akan terhapus amal mereka dan kau menjadi orang yang merugi. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah ancam nabi, seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu dan kau di akhirat menjadi orang yang merugi. Apalagi kita. Kita lebih-lebih lagi ancaman tersebut. Arafa annahu la budda min ma'rifati tauhid ala haqiqatihi. Maka mestilah seseorang dia mengetahui tauhid berdasarkan hakikat. Jadi tidak boleh mengenal tauhid berdasarkan keterangan-keterangan yang salah. Mesti berdasarkan hakikat yang semestinya, yang sesuai dengan keadaannya. Tidak boleh dia katanya-katanya dari sananya ikut-ikutan, tidak bisa. Dia mesti mengetahui, belajar. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nabi SAW menyatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu, mengetahui tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Maka seorang mesti memiliki ma'rifat yang benar terhadap tauhid, minimal dia menyatakan, mengetahui, mengimani, meyakini bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Walaupun dia tidak mengenal rukun tauhid, dia tidak tahu rukun tauhid itu apa karena dia tidak belajar secara intensif pelajaran tauhid. Semisal orang-orang tua kita, kakek-kakek kita dan seterusnya, mereka kita katakan mereka muslimun karena tidak nampak kesyirikan dari mereka. Dan selama mereka meyakini bahwasanya ibadah hanya diberikan pada Allah, tidak boleh diberikan pada selain Allah, maka mereka sudah memenuhi rukun dari tauhid. Nah, ini yang pentingnya. Tapi mesti mengetahui tauhid secara hakikatnya, wasyirki ala hakikatihi. Dan mesti mengetahui perkara kesyirikan sesuai dengan hakikatnya. Karena ada sebagian orang dari kalangan Asy'ariyah yang menyatakan definisi syirik itu pada tauhid asma wa sifat. Sebagian lagi yang gulu menyatakan syirik itu pada tauhid atau pada pembahasan ya hukum, memberikan hukum pada selain Allah. Naam. Ya, ini memang kekeliruan, tapi substansi dari kesyirikan yang dengannya Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul menurunkan kitab ialah syirik pada uluhiyah. Yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di banyak ayat bagaimana musyrikin Quraisy mereka meyakini Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Namun mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, maka Allah nyatakan mereka musyrik, Allah nyatakan mereka kafir. Allah sebut mereka berulang-ulang sebagai orang-orang kafir, sebagai orang yang menyekutukan Allah. Maka syirik yang sesuai dengan hakikatnya adalah sorful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang inilah para nabi dan rasul diutus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada segenap rasul, ya kepada suatu, kami mengutus kepada suatu kaum seorang rasul yang rasul tersebut menyeru kepada kaum tersebut, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut, segala peribadatan yang diibadahi selain Allah. Hatta la yaqa fi syirk, hingga seseorang tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Fayabtulu tauhiduhu wa dinuhu, maka batalah tauhidnya, agamanya batal. Li anna tauhida huwa dinullahi wa huwa al-islam, karena tauhid yaitu agama Allah, itulah Islam. Wa huwa al-huda, itulah petunjuk. Fa idza fa'ala syai'an min anwa'i syirki batala hadzal islam. Apabila dia melakukan ya dari berbagai macam kesyirikan, maka batal Islamnya, syirik akbar. Ya, ka'ayyadu wal amwata wa istaghitsa bihim. Syekh bin Baz memberikan contoh. Semisal dia berdoa kepada orang yang telah mati, beristighosah, minta tolong dikala sulit kepada mereka. Wa yusubbad din, dia mencela agama. Wa yusubullah wa rasulah, dia mencela Allah, mencela Rasulnya. Wa istahzi'a billahi wa rasulih, wa istahzi'a bid-din. Dia mengolok Allah Rasulnya, mengolok Allah Rasulnya, mengolok agama ini. Na'udzubillah. Ya, maka ini adalah kekufuran yang nyata. Yang kufur pelakunya ijma, dikatakan ijma oleh para ulama. Dikatakan oleh para salaf bahkan ijma. Di antaranya adalah Al-Imam Ishaq Ibn Ruhuyah. Ya, maka kufur mereka. Dan kufur orang yang menyatakan mereka tidak kafir. Orang yang mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela Islam, itulah kekufuran. Kemudian ada yang tidak menyatakan kufur, kata Syekh As-Suhaimi, maka kufur juga orang tersebut. Tidak cukup dikatakan sebagai murjiah. Allahumma musta'an. وَيَعْتَكِدَ إِلَّا مَحَرَّمَ اللَّهُ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِدَرُورَةٍ. Dan dia meyakini kehalalan apa yang Allah haramkan. Ya, dari ma'lum minad din bidarurah, dari sesuatu hal yang diketahui secara pasti dalam agama ini. Semisal zina, ini haramnya zina dihalalkan. Dan semisalnya dia meyakini salat tidak wajib, dia meyakini khamar itu adalah halal, riba adalah halal, Allahu musta'an. Dia meyakini zakat tidak wajib, maka kufur orang ini. Ya, maka apabila seorang melakukan hal demikian ya dan billah, batallah Islamnya. Ya. Batallah Islamnya. Maka pembatal keislaman ini itu mesti kita pelajari, kita ketahui. Bukan dalam rangka kita memvonis orang-orang yang terjatuh ke dalamnya, tidak. Minimal ini yang pertama adalah agar kita menjauhi ya perbuatan tersebut dari diri kita sehingga diri kita Allah selamatkan, juga keluarga kita. Tafadhal berikutnya faida atabi syai'. Atabi syai'in min hadhihi an-nawaqidi batala islamuhu. Kama anna man ata binaqidin min nawaqid at-taharati min rihin aw bawlin aw ghaidin batalat taharatuhu. Wa hakadha tauhiduhu wa islamuhu. Idza fala syai'an min nawaqidihi batala hadha at-tauhidu wa hadha al-islamu. فمن جحد وجوب الصلاة كفر ومن جحد تحريم الزنا كفر تحريما ومن جحد تحريم الزنا كفر ومن استغاث بالموتى ونذر لهم كفر وهكذا ومما يبين حقيقة الدين أن نتعلم هذه القواعد التي جاءت في كتاب الله فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر اتضح لك الأمر أكثر. نعم. فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه. Apabila seseorang dia mendatangkan dari berbagai pembatal keislaman ini, batal Islamnya. Batal Islamnya. Nauzubillah. Ya. Para fuqaha menyebut ini di buku-buku fikih dalam pembahasan kitab Riddah. Sampai-sampai Syekh Ibnu Hajar Al-Haitsami menulis kitab yang memuat 400 pembatal keislaman. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Ilam bi Quwatil Islam, 400 pembatal keislaman. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meringkasnya yang mengembalikan 400 itu kembali kepada 10 asal, 10 yang merupakan pokoknya, yaitu kitab berjudul Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Kama anna man ata binaqidin min nawaqidil taharati. Sebagaimana seseorang yang dia melakukan pembatal-pembatal taharah. Min rihin, apakah dia buang angin. Wabaulin, buang air kecil. Ghaitin, buang air besar. Batalat taharatuhu. Maka batalah taharahnya. Wahakada tauhiduhu wa islamuh. Demikian pula dengan tauhid dan islamnya. Fa'idha fa'ala syai'an min nawaqidihi batalah hadat tauhiduhu wa hadal islamuh. Apabila dia melakukan sesuatu hal dari pembatal-pembatal keislaman tadi, batalah tauhidnya, batalah keislamannya. Faman jahada wujuba salati kafara, kata Syekh. Siapa yang mengingkari, menolak, ya, menentang wajibnya salat, dia kafir. Dia menyatakan salat itu menurut saya tidak wajib dengan gerakan. Yang penting ingat di hati aja, eling. Ya, yang penting eling. Maka dia kufur, kata Syekh bin Bas. Dan ini ijma para ulama. Wa man jahada tahrima zina kafara. Siapa yang mengingkari menentang haramnya zina, maka dia kafir sebagaimana yang pernah terjadi di negeri ini beberapa waktu silam atau tepat setahun silam. Ya, ketika ada orang yang membuat heboh negeri ini dengan menyatakan bahwasanya zina itu halal dalam disertasinya. Iya dan billah. Ya. Wa man istaghatha bil mauta wa nadhara lahum kafara. Siapa yang minta tolong kepada orang yang telah mati? Bernazar untuk mereka maka dia kafir. Wa hakadha dan demikian seterusnya. Wa mimma yubayyinu haqiqata ad-din, di antara hal-hal yang akan menjelaskan hakikat agama ini kepada kita, an nata'allama hadzal qawaida, maka kita mempelajari kaidah-kaidah ini, allati ja'at fi kitabillah, yang terdapat di Al-Qur'an, fa idza darastaha wa ta'ammaltaha ittadahalakal amru aktsar, maka apabila Anda mempelajarinya kemudian mengamatinya dengan seksama, maka semakin jelaslah perkara ini, semakin bertambah jelas untuk Anda. Nah, kita masuk ke al-qaidatu al-ula, kaidah yang pertama. Tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-qaidatu al-ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islam wa ad-dalilu qawluhu ta'ala قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Nah, di kaidah pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan anta alam. Kaidah yang pertama, Anda mengetahui, Anda harus mengetahui, annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bukan orang yang menentang Allah. Mukirun, mereka mengakui, mengikrarkan annallaha ta'ala huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbir. Mereka menetapkan, meyakini Allah lah yang pencipta, sang maha pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun pengikraran mereka yang demikian itu tidaklah memasukkan mereka ke Islam. Bahkan tidak hanya itu, mereka pun beribadah kepada Allah. Umar bin Khattab di masa jahiliyah pernah bernazar kepada Allah untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Para musyrikin Quraisy beribadah kepada Allah melalui ibadah haji, umrah. Mereka beribadah peruntukan untuk Allah, bukan untuk berhala. Mereka berdoa kepada Allah di kala lapang. Dan itu bertambah lagi di kala genting, yang nanti Syekh akan menyebutkan di kaidah khusus mengenai hal ini, di kaidah keempat. Ya. Mereka beribadah kepada Allah. Bahkan Abu Jahal berdoa kepada Allah ketika di perang Badar agar dia dimenangkan, mengalahkan kaum muslimin. Ya. Namun hal ini tidaklah menyebabkan mereka memasukkan mereka ke Islam. Dalilnya ialah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? "Amma yamliku sam'a wal absar?" Siapakah yang memiliki penglihatan, pendengaran, penglihatan? "Wa may yukhrijul hayya minal hayy wa yukhrijul mayyita minal hayy?" Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan sebaliknya? "Wa may yudabbirul amr?" Dan siapakah yang mengatur urusan alam semesta ini? Fasayakulun Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Fakul, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun. Kalau begitu mengapa kalian tidak takwa, takut kepada Allah setelah kalian mengetahui ini semua? Nah, ini kaidah yang mesti kita pahami. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya definisi tauhid itu adalah apabila seseorang meyakini, menetapkan bahwa Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rezeki yang menghidupkan, mematikan, sebatas itu aja. Ini pun juga telah diyakini oleh musyrikin Quraisy. Maka mereka mengesampingkan perkara pokok dalam tauhid, yaitu memberikan ibadah hanya kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka orang-orang ini yang menjadikan tauhid rububiyah sebagai inti dari tauhid, ketika mereka melihat fenomena kesyirikan pemberian ibadah kepada selain Allah, mereka tidak menganggap ini sebagai sebuah kesyirikan, atau mereka minimal tidak menganggap perkara ini perkara penting. Karena bagi mereka yang namanya syirik ialah meyakini ada pencipta selain Allah. Subhanallah. Musyrikin Quraisy saja meyakini hal ini. Nah, ini kaidah ini harus kita pahami, ya, agar terpatri di kalbu kita bahwasanya tidak cukup kita meyakini apa yang diyakini musyrikin Quraisy. Mesti meyakini dan mengamalkan bahwa ibadah hanya diberikan pada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kita masuk ke ta'liq biar cepat saja. Fadal. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, at-ta'liq. Al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sahabatu muqirruna bi tauhidir rububiyyati bi anna Allah khaliquhum wa raziquhum wa mudabbiru umurihim wa laysa 'indahum fi hadha shakkun. وجهال المسلمين اليوم يحسبون أن هذا التوحيد يكفي وهذا من الجهل إذ صار المشركون أعلم منهم فإذا أقر أحدهم بالربوبية وقال إن الله ربي وخالقي ورازقي فإن ذلك لا يكفي فالمشركون أقروا بذلك يقول تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ويقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون فالمشركون مقرون بذلك قال تعالى قل يعني يا محمد قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم. Kaidah yang pertama ini kata Syekh Ibn Baz, Anda mesti mengetahui bahwasanya orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah yang telah diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka itu mukirruna bi tauhid ar-rububiyyah. Mereka mengikrarkan, mengakui, menetapkan, meyakini tauhid ar-rububiyyah bahwa Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, mengatur segala urusan mereka. Laisa indahum fi hadha syakkun. Mereka tidak memiliki kebimbangan sedikit pun dalam hal ini. Tidak memiliki kebimbangan. Bahkan ketika mereka diserang pasukan gajah oleh Raja Abraha dari Yaman, mereka tidak khawatir mengenai Ka'bah. Mereka tidak khawatir Ka'bah itu ya akan dihancurkan oleh pasukan Abraha. Mereka meyakini bahwasanya Ka'bah memiliki Rabb, dan mereka menyaksikan pasukan Abraha itu ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah. Mereka menyaksikan, mereka tahu hal ini. Tabarakallahu fikum. Wa juhalul muslimin al-yawma, sedangkan orang-orang yang bodoh dari kalangan kaum muslimin hari ini, yahsabuna anna hadha tauhid yakhfi. Mereka menyangka bahwa tauhid ini sudah cukup bagi seseorang, yaitu tauhid rububiyah. Cukup meyakini Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, sudah cukup. Ya dan billah. Wa hadza min al-jahli, kata Syekh bin Baz. Maka ini adalah kebodohan. Kenapa demikian? Itsar musyrikuna a'lama minhum. Ini karena konsekuensinya musyrikun berarti lebih berilmu dibandingkan mereka. Ya, fa idza aqarra ahaduhum birububiyah, apabila mereka telah mengikrarkan, mengimani tauhid rububiyah, dia menyatakan Allah Rabbku, penciptaku, pemberi rezekiku. Fa'inna dhalika la yakfi, kata Syekh bin Bas. Hal ini enggak cukup. Tidak cukup menjadikan seseorang sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Karena musyrikin juga menetapkan demikian. Allah berfirman, walain sa'altahum man khalaqahum la yakulun Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah fa anna yufakun. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit bumi, yang menundukkan matahari bulan, maka mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan? Fal musyrikun mukirruna bidzalik, maka musyrikun mengimani, menetapkan hal ini. Allah taala berfirman, qul yani Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Mayarzukukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi? Yang memiliki penglihatan, pendengaran, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan sebaliknya. Dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayakulunallah. Maka mereka niscaya akan menjawab Allah. Fakul, maka katakan pada mereka, afala tattaqun. Kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah dengan memberikan ibadah hanya kepada Allah? Kok malah kalian memberikan ibadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah yang merupakan sesuatu hal yang telah mati dari orang-orang soleh, atau memang aslinya benda mati? Allahul musta'an. Fadl. Bima annakum ta'rifuna hadha, afala tattaquna al-isyraka billahi wa tarji'una ila at-tauhid wal haqqi, fahum ya'rifuna hadhihi al-umura wa yuqirruna biha lillahi, wa ma hadha lam yanfa'hum dhalika, bal qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama, li'annahum ma khassu Allah bil ibadati bal asyraku ma'allahi al-lata wal 'uzza wa manata wa asnamahumul katsirati Fattauhid. فالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده والإيمان بأنه وحده المستحق لها دون ما سواه. ومما يبين لك هذا أن المشركين يقولون ما دعوناهم وما توجهنا إليهم كما في القاعدة الثانية إلا لطلب القربة والشفاعة. نعم. فمaka kata Syekh, bima annakum ta'rifuna hadha, ya karena kalian sudah mengetahui hal ini, bahwa yang menciptakan Allah, memberi rezeki kepada kalian Allah. Afala tattaquna al-isyrak billah, kenapa kalian tidak takut menyekutukan Allah? Kenapa kalian tidak kembali kepada tauhid yang benar? Mereka mengetahui perkara ini, mengimaninya, menetapkannya ini semua kepada Allah. Wa ma hadza lam yanfa'hum dzalik. Namun berserta ini tidak bermanfaat. Pengakuan mereka, musyrikin Quraisy, tidak sebatas mengakui Allah yang menciptakan. Mereka beribadah pada Allah, ya, namun Allah batalkan ibadah mereka sebagaimana tadi di mukaddimah. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, batallah amalanmu. Allah sebutkan dua kali di surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Wahai, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Aku tidak menyembah kalian dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal mereka selama ini haji kepada Allah, umrah pada Allah, beribadah kepada Allah. Namun Allah nafikan. Tidak cukup sekali, Allah ulangi lagi. Wa ma antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Maka tidak berarti ibadah mereka, apa yang mereka yakini tidak berarti hal ini. Bal qatalahum an-nabiyyu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, perang Ahzab, bahkan mereka diserbu dalam peristiwa Fathul Makkah. Li'annahuma khassullaha bil ibadah, karena mereka tidak mengkhususkan Allah dalam ibadah. Bal asyraku ma'allahi allata, bahkan mereka menyekutukan Allah dengan Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala mereka yang banyak. Maka tauhid adalah sarful ibadah lillahi wahdah. Tauhid itu adalah mengesakan, memalingkan ibadah hanya kepada Allah semata. Wal iman, beriman bi anna wahdah al mustahiq laha, dan mengimani bahwasanya Allah lah yang berhak untuk ibadah tersebut, duna ma siwa. Ya. Wa mimma yubayyinu laka hadza, dan di antara hal yang menjelaskan anda akan hal ini adalah annal musyrikin yaqulun, bahwasanya musyrikin menyatakan ma da'awnahum wa matawajjahna ilaihim. Musyrikin pun mereka menyangkal bahwasanya mereka berbuat kesyirikan. Mereka menyatakan, kita tidak berdoa kepada mereka, kita tidak beribadah kepada mereka, tidak menghadapkan diri kami kepada mereka. Ya, namun agar kama fil qaidah tsaniyah, sebagai mereka ada kedua, illa litalabi al-qurbah wa syafa'ah, melainkan agar ya menginginkan pendekatan diri kepada Allah, karena berhala tersebut dianggap menjadi fasilitator pihak ketiga yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan hanya karena syafaat, mereka mengharapkan syafaat. Tapi cukup, kita lanjutkan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya pekan depan di kaidah kedua. Wabillahi taufik wa sallallahu salam ala nabina wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakumullahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.